تعالى أوحى إنك تريد وأنا أريد وإلا ما يكون ما أريد وإن سلمت لما أريد كفيت كما تريد وإن لم تسلم لما أتبعتك فيما نريد ثم لا يكون إلا ما إلا ما ما أريد Engkau memiliki kehendak dan aku pun mempunyai kehendak tapi kehendakkulah yang akan terwujud maka jika engkau menyerah kepada kehendakku wahai anak Adam akan aku cukupkan apa yang menjadi kehendakmu Tetapi jika engkau tidak mau menyerah kepadaku, aku akan menyusahkanmu di dalam apa yang menjadi kehendakmu. Tidak ada yang bisa berlaku, tidak ada yang bisa berlaku. Kecuali apa yang telah menjadi kehendakku.